Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah alladhi qad ballagha risalah wa addal amanah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pengkajian surah Al-Baqarah melalui tafsir Syekh Sha'rawi. Pada ayat 169 Allah berfirman, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Pendengar yang berbahagia, pada ayat 168 tadi Allah melarang kita agar tidak mengikut langkah-langkah syaitan, karena Allah memposisikan syaitan itu terhadap manusia adalah sebagai musuh yang nyata, musuh yang kentara sekali. Nah, apa saja langkah-langkah dan kebijaksanaan syaitan terhadap manusia? Pertama, menyuruh mereka untuk berbuat buruk, wal fahsya, berbuat kejahatan. Apa perbedaan as-su' dan fahsya? Syekh Sha'rawi mengatakan bahwa as-su', keburukan, adalah dosa yang dimana tidak dikenakan pada si pelakunya hukum hudud, hukum-hukum Tuhan, seperti ghibah, menggunjing, mengumpat, mencaci. Tidak ada hukum hudud, tetapi dia mengandung dosa. Sedangkan fahsya lebih di atasnya, yaitu dosa yang berbentuk kriminal, kejahatan, yang bila dia lakukan maka akan dikenakan hukum hudud, seperti mencuri, berzina, dan hukum-hukum yang lain. Nah, ada tiga langkah, ada tiga poin yang bisa kita ambil di sini. Pertama, setan menyuruh manusia berbuat yang kecil-kecil dulu, kejahatan-kejahatan yang sifatnya su, ya, seperti yang hasad, dengki, iri, yang dimana Rasul mengatakan la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la taqata'u. Jangan kamu saling hasad, saling dengki, saling menggunting dalam lipatan, saling memutus silaturahmi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Berposisilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, ini. Sedangkan fahsya, ini lebih di atas su' lagi. Artinya, sudah terkoordinir dalam sebuah organisasi ataukah pekerjaan yang memang ini pekerjaan manusia untuk mencari rezeki. Dan banyak ini. Saya mendengar berita dari beberapa supir, itu pada salah satu lintas Sumatera antara Sumatera Selatan dengan Jambi, itu ada satu daerah di mana penduduknya mencari makan lewat mogoknya mobil kendaraan pengendara lintas Sumatera. Benar. Artinya mereka sengaja membuat jalan yang jalan mulus, itu mulus, dilobangin. Lobangnya sangat tajam sehingga bila pengendara tidak hati-hati masuk ke dalam lobang tersebut, dan bannya pasti pecah. Dan mereka akan menjadikan sebagai santapan. Dan itu pekerjaan mereka. Satu kampung pula. Satu kampung pula itu. Kenapa ini terjadi? Sebab fahsya, mereka telah menjadi ya hamba-hamba dan pengikut syaitan. Dan yang ketiga, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Mengatakan ini dari Allah. Mengatakan sesuatu yang terkait dengan Allah, tapi dia tidak tahu, tidak memahami apa dasar dari ucapannya. Iya, benar. Adakah ayat, hadis, adakah runtut logika yang sehat dari dalil-dalil yang bisa digunakan? Tidak ada. Nah, ini dibenci oleh Allah, dan inilah langkah-langkah setan yang dimaksud pada ayat 168. Nah, pendengar yang berbahagia, jadi menariknya di sini, ternyata setan itu masuk bisa lewat perkataan, hati seperti su, wal fahsya, perbuatan, dan bisa lewat ucapan. Ucapan. Antaqulu, qaul. Nah, ini sangat menarik untuk kita bahas. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh Pak Zainal. Iya, jadi ada catatan di sini Ustaz Hanafi. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi sering mengatakan, la shaghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Iya. Tidak ada dosa kecil kalau terus-terusan dilakukan. Jadi jangan mentang-mentang ini dosa kecilnya ini enggak apa-apanya bisa nanti dihapuskan. Tidak. Dosa kecil kalau tiap hari dilakukan menjadi dosa besar. Betul. Dan kalau kita sudah pernah melakukan dosa besar, jangan sudah berarti ada kiamatlah dunia ini. Wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau misalnya kita baringin dengan istighfar. Memang kita pernah bersalah melakukan dosa besar, tetapi ketika kita merintih memohon ampun, memang betul-betul itu tidak sengaja, maka insya Allah, Allah akan menghapuskannya. Amin. Jadi jangan pernah sampai terjebak, ini dosa kecil boleh dilakukan tiap hari, ini dosa besar tidak ada maaf bagimu. Tidak, jangan sampai terjebak itu. Itu satu hal yang perlu kita renungkan dari kutipan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi dalam ayatnya yang lain. Kemudian pernyataan su, dosa kecil tadi ini. Saya melihat fenomena masyarakat kita ini di zaman HP ini Ustaz Hanafi. Iya. Jadi orang sering mengatakan di mana posisi? Di jalan, padahal masih di rumah dia Pak Ustaz. Bohong dia Pak Ustaz. Bohong dia. Itu kan dosa kecil itu sebenarnya. Betul. Tetapi seringkali di mana? Di jalan, lagi ngapain? Lagi menuju kamu, 5 menit lagi sampai. Rupanya pas kita tunggu 2 jam lagi dia Pak Ustaz datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yakziba wa yakziba hatta yuktaba 'indallahi kazzaban." Seorang laki-laki bohong di hari ini, besok bohong lagi, lama-lama dicap Allah, kamu ini pendusta. Kalau Allah sudah dicap Allah pendusta, dia bohong tuh rasanya kayak makan sambal aja tuh Pak Ustaz. Masya Allah. Tak pernah merasa berdosa. Itulah tadi disebutkan la shaghirata mal israr. Dosa kecil kalau tiap hari dilakukan jadi dosa besar itu. Betul, betul. Allah saja sudah mencap dia, kamu ini pembohong. Jadi jangan pernah karena mengatakan janji jam berapa? Jam 9, datang jam 12 gitu. Ini namanya ini apa ini Pak Ustaz? Su, inilah godaan setan yang 1 mili kata Pak Ustaz tadi itu. Iya. Lama-lama akhirnya terbiasa dengan bohong ini. Ini fenomena di masyarakat Muslim tidak saja terjadi di Indonesia nih Pak Ustaz. Iya. Waktu kita di Mesir bagaimana sama tuh Ustaz? Juga. Malis. IBM namanya. Insya Allah. Islam. Bukroh. Bukroh malis. Malis. Ya. Katanya sawani 1 detik. Sawani 1 detik. Padahal 10 menit masih lumayan Pak Ustaz ya. 2 jam. Begitu juga di Sudan. Lahzoh. Ini masyarakat Muslim yang seharusnya hal ini harus diantisipasi. Karena dari yang kecil inilah makanya bangsa Indonesia ini rusak. Betul. Pertama dari hal bohong yang kecil, akhirnya manipulasi data, akhirnya apa? Terjadilah korupsi besar-besaran. Satu masyarakat, satu bangsa terbiasa dengan pembohongan, akhirnya merasa bohong itu adalah hal yang biasa. Allah. Makanya ketika dibilang insya Allah katanya Pak Ustaz, itu artinya padahal bukan karena izin Allah, tapi dia nggak mau datang itu Pak Ustaz. Ragu-ragu gitu. Ya? Ini kan mempermainkan ini Pak Ustaz. Di sisi lain kita menemukan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, ta'lamun ya, mengatakan kepada Allah apa yang tentang Allah, apa yang tidak kita ketahui. Ada satu fenomena yang menarik. Ada orang baca Al-Fatihah dalam sholat, tidak begitu fasih. Jadi kata orang ini sholatnya tidak sah. Apalagi dia imam, ini sholatnya tidak sah ini. Betul. Tidak layak jadi imam. Padahal Allah itu tidak sebodoh itu tuh Pak Ustaz. Bayangkan kayak kita saja, anak kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih kecil lah, celat habis. Kita tahu bahwa itu yang dibacanya adalah surah Al-Fatihah. Betul. Walaupun maknanya redaksinya jauh berbeda dari yang diinginkan, tetapi kita tahu. Masa Allah bilang tidak tahu? Kita bilang bahwa Allah itu tidak menerima bacaan sholatmu karena sholatmu tidak sesuai dengan makhrajul huruf. Sebodoh itukah Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita saja bisa memahami bacaan orang pelat, anak kecil memahami kalau ini bacaan ini pasti surah Al-Fatihah, kok kita mengatakan Allah tidak menerima sholat kamu karena sholat kamu tidak sesuai dengan makharijul huruf. Salah. Harusnya jangan dicaci maki, dikat habis. Kamu tidak layak jadi imam. Selesai. Tidak begitu. Seharusnya masyarakat muslim ini mengatakan Allah Maha Tahu. Ketika Anda berbaca celat, Anda harus tetap belajar. Betul. Celat Anda pun dapat pahala. Iya. Begitulah hebatnya. Tapi untuk sementara Tetap belajar. Tetap belajar. Dibantu orang yang salah tadi, bukan dicaci maki. Tapi untuk sementara kalau untuk berimam dan bermakmum, maka dalam jamaah untuk sementara dipendinglah dulu dia. Iya. Jangan memaksakan diri pula. Dia jangan memaksakan diri dan orang lain jangan mencaci ambisi dia untuk mencari pahala yang besar. Ini. Ajari dia. Ajari dia. Jangan sampai mengatakan Allah tidak menerima sholat kamu karena Allah tidak memahami bacaan kamu. Allah Maha mengetahui. Kita saja mengetahui. Iyyaka na'budu. Salah. Iyyaka na'budu. Betul. Memang harusnya iyyaka na'budu. Tapi apakah ketika dibaca iyyaka na'budu itu Allah tidak paham maksudnya hanya kepadamulah kami menyembah? Pasti paham. Pasti paham. Hmm. Karena Allah Maha mengetahui. Dan saya melihat bahwa ada satu yang urgen juga di dalam firman yang terakhir ini, yaitu antakulu alallah. Ini kode etik da'i kalau saya melihat di sini. Karena da'i ini mubaligh, ustaz, berbicara dengan hadis, ayat, dalil-dalil syar'i. Nah, ini betapa perlunya mempersiapkan diri dengan kecakapan atau kemampuan penguasaan terhadap dalil-dalil syar'i yang sekiranya, ya kalau Islam sudah jelas bersumber dari Quran dan hadis. Supaya apa? Pertama, ucapan kita itu punya bobot makna yang jelas. Iya. Tujuannya pasti. Yang kedua, tidak terasa mengada-ngada. Dan sangat-sangat disayangkan bila da'i hanya mengandalkan logikanya saja. Iya. Kalau dia menjawab pertanyaan, dia akan mengatakan kurasa, dan kurasa. Tidak benar. Iya. Artinya itu boleh sesekali. Dan itu tidak pada hal-hal yang sangat krusial. Misalnya hukum tentang jilbab, tentang zakat. Itu gak boleh kurasa-kurasa. Jelas ada ayatnya. Nah, sudah ada. Ibaratkan pisang itu tinggal dilep aja. Lep sekali lep, selesai masalah. Tinggal buka Quran saja. Dapat dalilnya. Nah, inilah kode etik da'i yang dimaksud oleh Allah. Wa antaqulu ala Allah. Jangan kamu katakan terhadap Allah sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah, mengkaji agama Allah itu, tapi kamu tidak tahu, tidak paham esensi dan hakikatnya. Iya. Hanya menurutkan logika yang kadang logika ini tidak runtut dan berpijak pada premis-premis yang salah dan keliru. Iya, benar sekali. Ini sangat perlu kita perhatikan. Iya, karena memang itulah hebatnya umat Islam ini, umat yang iqra, membaca. Betul. Dan khazanah Islam itu sangat kaya tuh Pak Ustaz. Bagaimana dulu ulama itu berjuang mati-matian untuk mencari satu ilmu. Iya. Berjalan begitu jauh Imam Bukhari untuk mencapai satu sanad. Toh kita tinggal membaca saja kok malas sekali. Tinggal mengambil. Sudah. Makanya ada pernyataan, man alima annahu alima faqad jahila. Barang siapa merasa dirinya telah pintar, itulah bodoh. Maka dia sebenarnya pada saat itu dia sudah bodoh. Subhanallah. Maka menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Betul, betul. Maka jangan sampai mengatakan antakulu alallahi ma la ta'lamun karena kita malas baca. Betul. Sangat sedih. Karena rupanya kita pada waktu itu sudah terjebak pada jalan setan. Iya. Jadi di sini, saudara sekalian yang berbahagia, maka ya, ada sebuah ucapan atau kalimat yang juga menarik untuk kita bahas. Kata-kata ya'murukum. Sesungguhnya setan menyuruh kamu. Begitu kata-kata amar, berarti ini ada yang diperintah dan ada yang memerintah. Dan ada metodologi perintah yang jelas dan tersistematis. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini memerintah setan, yang diperintah manusia, bagaimana caranya? Nah, dalam sebuah hadis Allah memberikan, atau Nabi pernah memisalkan bahwa sesungguhnya setan itu, iblis itu dapat memasuki ruang lingkup tubuh Adam melalui jalan darah. Iya. Nah, yang kedua, sesungguhnya syaitan itu layughon, akan mewarnai hati, yuwaswis. Itu yang yang ketiga, mewaswas. Dan yang keempat, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iya. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf, sesungguhnya syaitan, ya, iblis melihat kamu dari mana kamu tidak melihatnya. Iya. Nah, artinya apa? Keempat inilah yang digunakan oleh syaitan dan iblis sebagai sarana untuk menyuruh manusia. Begitu dia telah masuk lewat jalan darah, maka dia akan kuasai hati. Begitulah telah menguasai hati, akan diwarnainya hati ini, dan setelah itu akan dia cekoki pemikiran. Maka tidak ada tindakan yang dilakukan oleh manusia tersebut kecuali sesuai dengan perintah, kehendak, dan alur-alur berpikir syaitan. Seperti lembu dicucuk hidung gitu. Betul, ya? Seperti lembu yang dicucuk hidungnya. Jadi bagaimana kita menghindari dari hal seperti ini? Kembali kepada alur berpikir yang Islam. Iya. Sehat, cerdas, argumentatif, dapat dipertanggungjawabkan, kokoh, dan betul-betul bersumber dari kekuatan iman, kekuatan dalil, dan antara ilmu dan jahil bagaikan siang dan malam. Benar, nah, saudara sekalian yang berbahagia, menarik sekali kajian kita pada saat ini. Mudah-mudahan ya, bedah tafsir ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kami dari tim Safira Al-Azhar, saya Hanafi dan Ustaz Zainal, mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum ma'ana. Bila taufiq wal hidayah, jangan lupa ikuti kegiatan ceramah ini pada jam 5.30 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.